barakallahu li wa lakum. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala kekuasaan atau kerajaan. Naam. Dia di bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang mana Allah taala adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yakni untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah taala zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat-ayatnya yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, dan di tangannya semua kekuasaan dan kerajaan di seluruh alam ini, tidak ada yang menyamainya kecuali dia. Demikian pula dia adalah zat yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dialah yang menciptakan al-hayat, al-maut wal hayat, menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ahsanu amala, untuk menguji kalian, menguji kita semuanya sebagai hamba-hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya di antara kita ini. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya kehidupan, demikian pula kematian, adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan juga menunjukkan bahwa sungguhnya adanya kehidupan, adanya hari-hari kita sebagai hamba Allah yang dihidupkan di muka bumi ini, tentu akan ada yang namanya al-maut, kematian. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita yang saat ini hidup, yang memiliki nafas, yang memiliki ruh, pasti dan pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian itu. Ma'asyiral muslimin, hal ini juga ditunjukkan dalam firman-firman yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Segala sesuatu yang memiliki ruh, memiliki jiwa, memiliki nyawa, pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki ruh dan jiwa atau nyawa itu pasti akan mengalami mati. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki ruh, pasti akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kemudian kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan adalah sebagai fitnah atau ujian buat kalian. Yakni dengan adanya perintah, dengan adanya larangan, maka itu semua merupakan ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kemudian kepada kami pula kalian akan dikembalikan. Dalam ayat-ayat yang lainnya ma'asyiral muslimin, lebih panjang Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innamatufauna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kami akan sempurnakan balasan untuk kalian, yakni pada hari kiamat nanti atas amal-amal kalian. Naam, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung. wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita semua ma'asyiral muslimin pasti akan mati. Pasti akan mati, dan hari-hari dalam kehidupan kita menyatakan yang demikian itu. Tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, maka kita melihat ada yang mati. Apakah yang hari ini, atau yang kemarin, atau mungkin esok lusa, pasti akan mengalami kematian. Hari ini orang lain, boleh jadi besok atau lusa adalah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, tsumma ilaina turja'un. Dalam ayat yang lain, wa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Yakni bukan sekedar dikembalikan begitu saja, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang setimpal atas apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tegaskan hal itu. Wa innama tufauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kami akan membalasi dengan sempurna amal-amal kalian nanti pada hari kiamat. Yang baik dibalas baik, yang jelek pun akan dibalas jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak ada satu pun yang terluput dari balasannya, yang baik maupun yang buruk sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka juga dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, yang dalam kehidupan di akhirat nanti dengan sebab amal-amal soleh dan ibadahnya serta ketaatan di dunia sebelum itu, maka di neraka apabila dia dijauhkan dari api neraka, kata Allah taala, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Nah, inilah keberuntungan, inilah kemenangan, inilah kejayaan yang sesungguhnya adalah keselamatan kita dari azab neraka jahanam di akhirat nanti. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin. Sebaliknya kata Allah, naam, wa man fanzuzian wa adkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang jaya, orang-orang yang mengalami keberuntungan yang besar adalah keberuntungan di akhirat nanti, yakni dengan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja, kesenangan yang menipu belaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu maka kita jangan tertipu dengan kesenangan hidup dunia yang kita anggap itu mengekalkan kita, yang kita anggap bisa menyelamatkan kita, tapi sungguhnya tidak demikian. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini supaya kita banyak-banyak mengingat tentang kematian. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Abu Dawud, demikian pula anam Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian, banyak-banyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat hadimil ladzat, yaitu si penghancur segala kelezatan itu, yakni apa? Al-maut, kematian. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita untuk kita banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat si penghancur segala kelezatan. Naam, dikarenakan dengan kematian maka semua kenikmatan, semua kelezatan yang kita nikmati saat ini di dunia, berupa makanankah, berupa kemewahankah, berupa kendaraankah, berupa keluargakah, atau apa saja yang kita nikmati saat ini di dunia, maka itu semua akan hancur, semuanya akan musnah, semuanya akan lenyap. Apa sebabnya? Al-maut, kematian apabila datang menimpa kita. Maka ma'asyiral muslimun, Rasulullah mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat si penghancur segala kelezatan, al-maut, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah perintahkan dan juga Rasulnya perintahkan kita untuk banyak-banyak ingat kematian? Nah, para ulama menyebutkan banyak faedah kepada kita tentang apa keutamaan dan faedahnya kita banyak mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan kita mengingat kematian, maka di sana ada faedah. Di antara yang pertama adalah al-ijtihad fi ta'ah, yaitu akan menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Naam, karena kematian datang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira. Maka kapan saja datang, pasti akan datang. Karena itu, perbanyak dan cepat-cepatlah, bersemangatlah dalam berbuat ketaatan. Karena dengan banyak ketaatan, maka minimal kita mempersiapkan diri dengan bekal untuk menghadapi kehidupan yang lebih berat lagi di akhirat. Maka dengan mengingat kematian, seseorang akan semakin meningkatkan kesungguhan di dalam melakukan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan. Yang kedua, di antara faedah mengingat kematian, kata para ulama adalah al-bu'du anil ma'asi, yakni supaya kita jauh, supaya kita bisa menjauhkan diri dari semua bentuk kemaksiatan dan dosa. Naam, dikarenakan ma'asyiral muslimin, dengan kita mengingat terus kematian, maka kita na'udzubillah, kita tidak apa ada keinginan, kita apa berupaya untuk menjauhkan diri agar tidak ada keinginan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena banyak mengingat kematian. Jangan-jangan tatkala kita berbuat maksiat, tatkala kita melakukan maksiat, tiba-tiba al-maut menjemput kita. Maka dengan kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa itu karena sebabnya adalah kita senantiasa mengingat kematian. Karena kematian itu senantiasa mengintai kita, senantiasa mengintai kita datang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, inna likulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum, fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki ajal, memiliki batas akhir kehidupan, yakni kematian. Fa'idha ja'a ajaluhum, fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka apabila datang yang namanya kematian itu, telah datang dan tiba waktu habisnya dia hidup di dunia ini, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda atau diakhirkan barang sedikit pun, dan wala yastaqdimun, dan tidak pula dipercepat datangnya. Demikian. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan kita banyak mengingat kematian, maka diharapkan kita semakin mampu menjauhi dosa-dosa. Yang ketiga, kata para ulama, termasuk faedah kita banyak mengingat kematian, hadirin sekalian, yakni na'am, yakni semakin menambah al-ikhlas fil amal, menambah keikhlasan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Iya, karena dengan keikhlasan sajalah amal apapun yang kita lakukan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bila amal sebanyak apapun yang kita lakukan tetapi tidak ikhlas karena Allah, sementara kematian sudah menjemput, apa yang kita harapkan dari amal-amal yang tidak ikhlas? Nah, sehingga para ulama salaf sering mengatakan, seorang yang datang dengan membawa amal-amal soleh tetapi tidak ikhlas, seperti seseorang musafir yang dia ingin bepergian jauh tetapi tidak membawa bekal apapun kecuali apa? Yakni membawa bekal, yakni dipenuhi isi kantongnya, dipenuhi isi bajunya, bukan dengan uang tapi dengan apa? Dengan pasir atau tanah. Lalu apa gunanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Karena itu, sebelum kematian menjemput kita, maka kita hendaknya banyak mengingat-ingat itu, sehingga dengan itu akan menjadikan kita semakin menambah, yakni menjaga keikhlasan kita di dalam beramal soleh apapun. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, termasuk faedah dari mengingat-ingat kematian, kata para ulama adalah al-ibti'ad anil kibr wal hasad wal ujub. Yakni dengan kita banyak mengingat kematian, ma'asyiral muslimin, maka akan semakin menjauhkan kita dari sifat sombong, bangga diri, dan juga hasad. Nah, karena sifat-sifat inilah, ma'asyiral muslimin, termasuk sifat-sifat yang akan merusak amal-amal soleh dan ketaatan kita pada Allah. Nah, dengan kita mengingat kematian, maka minimal kita akan menjauhkan diri kita dari kibir, dari sombong. Nah, apa yang bisa kita banggakan? Kekayaankah? Ketampanankah? Atau banyaknya keluargakah? Atau banyaknya hartakah? semua itu tidak akan dibawa kalau sudah mati menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah dalam hadis yang menyatakan yadba'ul mayit salasa, akan mengikuti orang yang mati itu tiga hal, yaitu hartanya, keluarganya, dan demikian pula apa? Amalannya. Maka kata beliau, wayarzi usnani wayabqal wahid, maka akan kembali pulang ke rumahnya dua perkara, sedangkan yang satu akan terus menemani si mayit tersebut. Apa yang pulang, kembali pulang? Naam, yaitu ahlu wa malu, hartanya dan keluarganya kembali pulang ke rumahnya, tidak dibawa oleh mayit. Sedangkan yang selalu bersama mayit apanya? Amaluhu, yaitu amalannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan kita mengingat kematian diharapkan, kita semakin jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub, bangga diri, demikian pula jauh dari hasad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kelima, termasuk dari faedah orang banyak mengingat-ingat kematian ma'asyiral muslimin adalah, yakni paling tidak kita bisa al-isti'dad liliqa'ih, yakni kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dengan kita mengingat kematian, paling tidak kita punya persiapan, kita punya bekal, kita punya sesuatu yang bisa kita mungkin sampaikan kepada Allah Ta'ala sebagai bekal kita menghadap kepadanya. Nah, kalau kita tidak bersiap-siap diri, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang, lalu apa yang kita bisa andalkan? Lalu apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Amal tidak punya, ya, ketaatan pun jarang, sementara maksiat dan dosa terus menerus. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, masih banyak yang lain yang disebutkan oleh para ulama dari faedah-faedah untuk kita banyak-banyak mengingat kematian. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah menasihati kepada sahabat yang mulia, yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, akhadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimankibai, Rasulullah sallallahu memegang pundak saya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au aabirus sabil. Katanya Rasulullah sallallahu, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti gharibun, seperti apa? Ka'annaka gharibun, seperti seorang musafir, seorang asing atau orang yang asing. Au abirus sabil, atau orang yang sekedar melewat di jalan, yakni musafir begitu. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi Rasulullah menasihati kepada Ibnu Umar, wahai Abdullah Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang yang asing. Seorang yang asing itu adalah orang yang bukan penduduk asli daerah yang dilewatinya tersebut. Nah, itu orang asing. Ya, seperti kita misalnya orang Surabaya, kemudian kita pergi ke suatu tempat di Jakarta misalnya, kita asing di negeri Jakarta atau di tempat Jakarta tersebut. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggal kita. Maka orang yang asing di situ tidak dikenal siapapun, dan mungkin cepat-cepat dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke tempat yang sesungguhnya, tempat tinggalnya. Au abirus sabil, atau jadilah kamu seperti seorang musafir di dunia ini. Tahu musafir kan? Musafir adalah orang yang naam, kalau singgah di suatu tempat tidak ingin berlama-lama di situ, ingin cepat-cepat kembali pulang. Naam, karena dia ada tujuan yang lebih jauh dan lebih apa? Ingin dicapainya, yaitu tempatnya yang sesungguhnya. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala setelah mendengar hadis ini atau menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam ucapan beliau, ida asbahta fala tantadiril masa, wa ida amsaita fala tantadiris sabah. Kata beliau, maka kalau kamu sedang berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu sore. Segera kamu beramal, jangan tunda-tunda, besok-besok, nanti-nanti. Tetapi hendaknya kamu segera beramal soleh. Begitu maksudnya. Apabila kamu di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu datangnya sore hari. Wa ida amsaita fala tantadiril mas sabah, dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan pula kamu tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Naam, untuk apa ditunggu-tunggu? Kematian sudah dekat. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ini. Sehingga beliau mengatakan, khud min sihatika li haramik. Naam, wa min hayatika li mautik, kata beliau. Karena itu manfaatkan kesehatanmu untuk menjaga saat datangnya sakitmu. Dan manfaatkan pula kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Ma'asyiral muslimin, nasihat yang sangat bagus disampaikan oleh beliau radhiyallahu ta'ala tatkala menafsirkan atau menjelaskan hadis tadi. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya setiap saat kematian akan mengintai dan mendatangi kita, sementara kebanyakannya kita adalah dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan ini dan urusan itu, sehingga sedikit sekali, bahkan jarang sekali kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat, maka khutbah yang pertama ini kami akhiri lebih dahulu ini dulu. InsyaAllah kita sambung pada khutbah yang kedua. Aku luka lihada wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kami menasihatkan pada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian, maka kita hendaknya mari banyak-banyak mengingat kematian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Dan ketahuilah pula ma'asyiral muslimin, manakala kematian itu telah datang, tidak ada siapapun yang selamat darinya. Tidak ada siapapun yang bisa lolos dari incarannya. Karena sesungguhnya kematian akan mengejar kita kalau sudah tiba masanya. Biarpun kita lari kemanapun, maka dia akan menemui kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jum'ah, Allah ta'ala menyatakan, Kul innal mautalladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh darinya, lari berpaling darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia pasti akan menjumpai kalian. Pasti kalian akan menemui kalian. Kalau sudah tiba masanya. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kemudian Allah akan menerangkan, Allah akan menampakkan kepada kalian apa saja yang kalian pernah berbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya sekali lagi kita hendaknya banyak-banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, karena semuanya datang dengan tiba-tiba. Di dalam ayat yang lain ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita supaya kita jangan lalai dan jangan menunda-nunda amalan, sehingga tatkala maut menjemput baru kemudian merengek-rengek meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan lagi ke dunia agar bersedekah, agar beramal soleh, agar berbuat ketaatan. Sudah terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Munafiqun, Allah ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul ahadukumul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, maka berinfaklah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian yaitu kematian. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, tundalah barang sebentar kematianku ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, sampai waktu yang telah dekat. Fa asaddaqa, sehingga aku setelah ditunda itu aku akan bersedekah. Aku bukan berbuat soleh, aku berbuat baik. Ya, fa aku minas solin, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh begitu. Maka ma'asyiral muslimin, jangan seperti itu. Maka sebelum datang masa kematian itu ma'asyiral muslimin, maka mari kita bersungguh-sungguh beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah dalam menuntut ilmu syar'i, dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu, di dalam bersabar, dalam melaksanakan ketaatan, maka semua butuh adanya istiqamah dan kesabaran. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka dengan nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat ini, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kembali, sehingga kita berupaya untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, naam secukup-cukupnya, untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang lebih panjang. Naam, kata Rasulullah SAW, kun fit dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang musafir yang sekedar lewat di jalan saja. Yakni, jangan tertipu dengan dunia. Jangan jadikan dunia ini sebagai tempat yang kita angan-angankan sebagai tinggal selama-lamanya, atau untuk berbangga-bangga dengannya, yang semua itu sesungguhnya hanyalah menipu belaka. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'al alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimu waktu dulu, Rasul kurus rapatkan anak-anak segera, ayo segera, jangan main-main. Ambil kap, luruskan mata kaki dengan mata kaki. Maju, maju. Terus, terus. Ayo maju, yang sebelah sana, luruskan mata kakinya. Yang di belakang, mulai luruskan, rapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى